بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah insyaAllah. Pertama kali, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, karunia yang kita tidak pernah mampu untuk menghitung dan membilangnya, sekaligus tidak punya kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri apa yang telah diberikannya. Kesyukuran dalam arti kata memanfaatkan, menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan olehnya dalam ta'atihi, menjalankan ketaatan. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berjuang dan telah berkorban. Segala apa yang beliau miliki dari tenaga dan pikiran, dari harta benda, untuk membawa amanat Allah subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh perjuangan yang sangat besar, pengorbanan yang tidak sedikit. Alhamdulillah, kita merasakan nikmat perjuangan itu. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang yang pandai berterima kasih. Dan wujud kesyukuran kita terhadap perjuangan beliau alaihi salatu wassalam di dalam mengemban amanat Allah Azza wa Jalla adalah menerima, mengkaji, memahami, mengamalkan apa yang beliau telah tuntunkan, yang beliau telah bimbingkan, yang beliau telah teladankan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlebih khusus saudara-saudaraku ahlu sunnah wal jamaah di Muara Bada, semoga melalui media sosial ini kita bisa menyambung silaturahmi untuk kemudian kita saling berpesan, saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada siapapun yang menjadi penyebab ziarah ini, walaupun melewati atau lewat media sosial, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai, tentu sangat bergembira hati dan jiwa ini di saat melihat dan mendengar upaya besar saudaraku ahlus sunnah wal jamaah di Muara Bada untuk mewujudkan tempat pendidikan anak-anaknya kaum muslimin dan muslimat. Tentu ini adalah bagian meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau telah berjuang dan berkorban segala apa yang beliau miliki. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla telah membukakan peluang, kesempatan buat saudara-saudaraku yang ada di Muara Bada untuk kemudian membangun baitnya Allah Azza wa Jalla, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun tempat belajarnya anak-anak kaum muslimin. Benar-benar sebuah perjuangan yang sangat besar yang patut untuk disyukuri. Maka dari sini saya juga menitip pesan untuk terus menjaga ketulusan dan keikhlasan, bahwa yang kita perjuangkan ini adalah bukan milik kita sendiri. Yang kita mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan harta benda untuknya bukan milik kita sendiri, namun benar-benar adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Berharap apa yang kita lakukan dan perbuat untuk menjalankan dan mewujudkan pendidikan ahlus sunnati wal jamaah dinilai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah tabungan di sisinya dan termasuk dalam amal jariah yang akan terus mengalir nilainya. Allahumma amin, Allahumma amin. Oleh karena itu, jaga ketulusan dan keikhlasan. meminta selalu kepada Allah Azza wa Jalla bantuan dan pertolongannya. Karena tidak pernah ada seseorang membuka pintu ketaatan. Apalagi ketaatan itu akan berdampak kebaikannya kepada orang lain. Kecuali setan akan terus berupaya untuk menggagalkan, untuk menanamkan bibit-bibit permusuhan dan seterusnya. Sekali lagi minta kepada Allah Azza wa Jalla bantuan dan pertolongannya agar diberikan kemudahan untuk menjalankan pembangunan tersebut dan terus menata rapi ketulusan dan keikhlasan kita, saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah di Muara Bada. Pada kesempatan ini, sesuai dengan jadwal tema yang disodorkan, indahnya persatuan di atas manhaj salaf, melalui tema dan judul ini, mari kita saling berpesan, saling ingat mengingatkan tentang sebuah nikmat yang sangat besar, sebuah nikmat yang sangat agung dan mulia yang Allah Azza wa Jalla menitipkan kepada seseorang berbentuk taufik dan hidayahnya untuk berjalan di atas manhaj salaf, berpegang teguh dengan kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, memahami keduanya sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mengamalkan apa yang dikandungnya serta mendakwahinya sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi terbaik umat tersebut. Sungguh ini benar-benar merupakan nikmat yang sangat besar dan agung, yaitu berjalan di atas manhaj salaf, terlebih di masa sekarang ini, masa yang sangat jauh dari zaman kerasulan dan kenabian, masa di mana orang-orang saleh mulai berkurang, kebodohan menyebar di mana-mana, dan ilmu tercabut berlahan-lahan dengan diwafatkannya para ulama. Terlebih di masa kebenaran itu asing, dan orang-orang yang mengikutinya, di saat kebenaran itu berubah menjadi kebatilan, dan kebatilan menjadi sebuah kebenaran, yang mungkar menjadi ma'ruf, dan ma'ruf menjadi mungkar, di masa di mana orang-orang yang memusuhi kebenaran itu lebih banyak dari yang menerima dan membelanya, masa di mana kemaksiatan dan pelaku maksiat merasa aman, merasa terlindungi, merasa didukung, dielulukan, sehingga beragam kemaksiatan itu bak jamur di musim penghujan. Apakah kemaksiatan itu kaitannya berbau kesyirikan, atau kemaksiatan itu berbau atau sikap berbentuk sikap mengada-ngada dalam syariat alias kebid'ahan, atau kemaksiatan yang lain ma'asyiral muslimin, maka mendapatkan nikmat untuk berjalan di atas manhajus salaf dalam kondisi seperti ini sungguh menjadi sebuah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mahal ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mendapatkan taufik untuk mengikuti jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian mengikuti manhajus salaf seperti yang kita sebutkan tadi di masa sekarang ini menjadi sebuah nikmat yang sangat besar, bagaimana tidak? Manhaj salaf inilah yang telah mempertemukan kita dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manhaj salaf inilah yang telah mempertemukan kita dengan teman-teman yang terbaik di dalam hidup. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Manhajus salaf yang telah mempertemukan kita dengan empat golongan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, di mana mereka telah meraup dan mendulang kenikmatan yang sangat besar, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Mereka adalah para nabi. Mereka adalah as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Mereka adalah kaum syuhada. Mereka adalah as-salihin. Keempat golongan ini Allahu Azza wa Jalla menyebutnya dengan kalimat wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka inilah sebaik-baik teman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah sebaik-baik teman dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka adakah nikmat yang lebih mahal dan besar dari ini semua? Yang lebih tinggi dan agung dari berteman dengan orang yang terbaik di dalam hidup? Tentu bagi orang yang telah mencium wanginya ilmu sunnah, tersibghah, terpatri, tercelup dengan keimanan yang lurus dan benar, maka tidak ada jawaban melainkan kata, tidak ada nikmat yang lebih mahal dan lebih berharga darinya. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, ketahuilah bahwa manhajus salaf adalah lambang kebenaran. Manhaj salaf adalah manhaj yang maksum, yang terpelihara dari kesalahan dan kekeliruan. Tentunya manhaj ini telah mengajarkan prinsip-prinsip keselamatan. Manhaj ini telah mengajarkan kita dasar-dasar kemuliaan, dasar-dasar kemenangan dan kejayaan di dalam hidup. Pertama, manhaj ini telah memerintahkan untuk kita beriktisam, berpegang teguh dengan kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, memegangi prinsip-prinsip beragama, bersatu dan tidak bercerai-berai. Manhaj salaf telah mengajarkan kita perkara-perkara besar agar kita menjadikan saudara kita adalah diri kita sendiri. Dan kemudian manhaj ini melarang untuk kita bercerai-berai dan berpecah belah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Telah Allah syariatkan buat kalian di dalam agama apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepada engkau dan apa yang kami telah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa agar kalian bangkit, agar kalian tampil untuk mengerjakan apa yang diajarkan di dalam agama dan tidak bercerai-berai padanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Juga perintah Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Imran ayat 103. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, agama Allah semuanya. Dan jangan kalian bercerai-berai, kata Allah Azza wa Jalla. Manhaj ini mendidik kita agar benar-benar berpegang dengan pengajaran manhaj ini dan tidak melakukan sesuatu yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah mencabik-cabik urusannya. Mereka berselisih, mereka bersilang pendapat. Setelah datang kepada mereka kebenaran, bukti-bukti, keterangan-keterangan. Dan bagi mereka itu adalah azab yang besar, kata Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Rum ayat 31 dan 32. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Janganlah kalian mencontohi, janganlah kalian meneladani kaum musyrikin, jangan kalian seperti mereka, yaitu orang-orang yang telah mencabik-cabik urusan agama mereka menjadi berkeping-keping. Setiap golongan dari mereka merasa sombong, angkuh di hadapan yang lain. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di atas ayat-ayat Al-Quran dan yang semisalnya ini, di atas ayat-ayat Al-Quran ini, manhaj salaf mendidik siapapun yang masuk ke dalamnya agar benar-benar berpegang dengan prinsip agamanya dan menjaga persaudaraan dan persatuan di dalamnya. Jangan merusaknya, jangan meruntuhkannya, jangan mencerai-beraikannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Inna Allah yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu billahi jami'a wa la tafarraqu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah ridha buat kalian tiga hal dan telah membenci tiga hal. Pertama, Allah azza wa jalla meridhai, ridha buat kalian, kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah azza wa jalla meridhai, kalian berpegang teguh dengan agama Allah semuanya dan tidak bercerai berai, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manhaj salaf menjunjung tinggi persatuan dan membenci segala bentuk perpecahan, perselisihan dan perceraiberaian. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala telah menyebutkan dampak positif yang sangat besar di saat persaudaraan dan persatuan di dalam agama itu terwujud, dan di saat hati-hati ini bertemu, beliau menyebutkan nilai-nilai yang akan disebut, yang akan didapatkan. Pertama, yasluhu dinuhum wa tasluhu dunyahum, agama mereka akan baik, agama mereka akan bagus, dan dunia mereka akan baik dan bagus di saat kaum muslimin itu menjaga persatuan dan persaudaraan mereka. Agama mereka akan baik, sehingga tidak ada celah bagi siapapun untuk kemudian mencela dan mencerca agama, disebabkan karena ulah orang yang ada di dalamnya, dan tentunya akan memperbaiki urusan dunia mereka di saat mereka bersatu, di saat mereka dalam pertemuan hati. Yang kedua, kata beliau, yatamakkanuna min kulli amrin minal umur wa yahsulu lahum minal masalih allati tatawaqqafu 'alal itlafi ma la yumkinu 'adduha. Mereka akan mampu untuk melakukan banyak hal, banyak permasalahan, banyak perkara, mereka akan mampu untuk melakukannya, dan juga akan bisa terwujud kemaslahatan-kemaslahatan yang kemaslahatan itu akan bisa dipetik hanya di saat bersatunya hati dan jiwa. Kemaslahatan yang tidak mungkin akan bisa dibilang dan dihitung. Yang ketiga, kata beliau, at-ta'awunu 'alal birri wattaqwa. Maka di saat seorang muslim bersatu dengan saudaranya, kemudian hati-hati mereka bertemu, maka akan terwujud saling ta'awun, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di atas albir kebaikan dan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka tentunya kita yang telah Allah berikan hidayah dan taufiknya untuk mengikuti manhajus salaf, benar-benar menemukan dan menjumpai ini semua. Betapa gampang dan mudah at-ta'awun alal birri wa taqwa itu terwujud di saat kita bersaudara bersatu. Hati ini bertemu barakallahu fikum. Sebaliknya tentunya, perselisihan, perpecahan akan menimbulkan dampak negatif dan itu besar. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam As-Su'di rahimahullahu taala, yakhtallu nizamuhum, hancur lebur terkait dengan kondisi dan situasi yang ada pada mereka. Hancur. Aturan-aturan yang mengikat akan runtuh dan rontok. Di saat kemudian perselisihan dan perpecahan itu terjadi. Aturan-aturan yang telah disepakati tidak berguna dan tidak bermanfaat lagi. Kedua, kata beliau, watanqati'u rawabituhum, putus ikatan-ikatannya. Tidak lagi menghormati saudaranya. Tidak lagi bermuka yang ceria pada saudaranya. Tidak lagi mengucapkan salam. Tidak lagi saling hadiah menghadiahi. Terputus semua ikatan itu disebabkan karena adanya perselisihan. Yang ketiga, kata beliau, وَيَسِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ يَعْمَلُ وَيَسْعَى فِي شَهْوَةِ نَفْسِهِ وَلَوْ أَدَّى إِلَى الضَّرَرِ الْعَامِ. Maka akan terwujud, akan nampak di permukaan orang yang berjalan sendiri, berbuat sendiri, berkarya sendiri sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak peduli. Walaupun akan berakibat fatal, parah mengenai orang lain, tidak dia akan pedulikan. Kalau terjadi perselisihan dan perpecahan, setiap orang akan mau berbuat, setiap orang akan berbuat, setiap orang akan berkarya, berusaha sesuai dengan syahwat masing-masing. Walaupun upaya usahanya itu akan berdampak doror, bahaya terhadap orang lain, dia tidak akan mempedulikannya, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Sungguh betapa ngeri apa yang beliau sebutkan. Akibat terjadinya perselisihan, perpecahan, dan hancurnya ukhuwah al-imaniyah, benar-benar sangat mengerikan. Sekali lagi, bahwa manhaj salaf yang kita berada di dalamnya benar-benar mendidik kita untuk bisa mengatakan bahwa saudaraku adalah diriku. Saudaraku adalah diriku. Sehingga dia tidak akan berbuat zalim. Tidak akan menyakitinya. Tidak akan mengganggunya. Tidak akan mengambil hartanya. Tidak akan menodai kehormatannya. Apalagi mau menumpahkan, menghalalkan darahnya. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di samping manhaj salaf mengajarkan kita dan memerintahkan untuk berpegang dengan kitabullah dan menjaga persatuan, persaudaraan, ukhuwah, dan mencegah untuk berbuat perpecahan, manhaj salaf memerintahkan kita untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Manhaj salaf memerintahkan kita untuk bangkit dan tampil menegakkan prinsip-prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah Azza wa Jalla, kalian adalah terbaik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Tugas kalian adalah menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dalam surat Al-Imran ayat 104, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaklah ada sekelompok orang dari kalian yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Mereka-mereka itulah yang beruntung, kata Allah Azza wa Jalla. Dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah Azza wa Jalla berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mu'minin, mu'minat, sebagian mereka adalah sebagai pembela pada sebagian yang lain. Aulia. Mereka saling berseru kepada yang ma'ruf. Mereka saling mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Atas dasar inilah. Atas dasar amar ma'ruf dan nahi mungkar inilah. Allah telah melaknat Bani Israel melalui lisan Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, melalui lisan Isa putranya Maryam, di mana mereka bermaksiat, mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Betapa jahat perbuatan mereka, kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ma'idah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu rawahu Muslim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fabilisanihi fa illam yastati' fabiqalbihi wa dhalika adhaful iman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang melihat dari kalian kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, maka itulah selemah-lemah iman. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Melalui ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini, jelaslah bahwa manhaj salaf mengajarkan, memerintahkan, mendidik para pengikutnya untuk kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku, perintah untuk bersatu tidak menafikan kewajiban untuk ingkar mungkar. Dan ingkar mungkar tidak bertentangan, tidak mengganggu, tidak merusak, dan tidak menolak bertolak belakang dengan perintah bersatu. Kenapa? Karena persatuan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah persatuan di atas kebenaran. jelas tidak akan bersinggungan dengan perintah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan tentu akan bersinggungan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu bila persatuan itu di atas hab wadab, persatuan yang bersifat gado-gado. Jelas kalau persatuan seperti ini akan tidak menguntungkan, jelas persatuan di atas ini, maka ingkarul mungkar itu tidak akan menguntungkan persatuan seperti ini. Tentu ingkarul mungkar itu akan mengganggu persatuan di atas kejelekan dan keburukan. Tapi jikalau persatuan itu di atas kebenaran, maka akan sejalan dengan perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau demikian, orang yang mengikuti manhaj salaf ini ternyata adalah orang-orang yang benar-benar menjaga al-ukhuwah, menjaga persaudaraan. Dan orang yang mengikuti manhaj salaf ini adalah orang-orang yang bersemangat untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka berupaya dan berusaha untuk meninggalkan dan menjauhi segala perkara yang akan menodai ukhuwah, walaupun dia harus mengorbankan haknya. Mereka yang berjalan di atas manhaj salaf ini, mereka yang berupaya dan berusaha meninggalkan dan menjauhi segala perkara yang akan menyebabkan ternodainya persaudaraan dan ukhuwah, walaupun dia harus mengorbankan haknya. Bahkan dia tanazul, mengalah demi menjaga persaudaraan dan ukhuwah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mereka yang berjalan di atas manhaj ini adalah mereka yang menghiasi diri dengan kesabaran dalam bergaul bersama saudaranya, dan dia membuka pintu maaf selebar-lebarnya karena dia mengetahui bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dalam hidup. Dia mengetahui apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu akan sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jika setiap kesalahan itu dijadikan sebagai bahan mu'aqadzah, sebagai bahan untuk kemudian mengusirnya, kesalahan itu sebagai bahan untuk mengeksekusinya, maka sungguh tidak akan pernah ada persatuan dan persaudaraan di dalam hidup. Jika harus bersih, tidak pernah melakukan kesalahan, menjadi literatur pertemanan dan persaudaraan kita, menjadi dasar yang kita buat dan kita bikin dalam pertemanan dan persaudaraan, maka kita tidak akan pernah punya teman dan saudara di dalam hidup. Dan jika setiap kesalahan dijadikan rapot merah setiap orang, maka tidak akan pernah menemukan ketenangan dan ketenteraman tatkala hidup di dalam bermasyarakat. Ini artinya, perlakukanlah saudaramu sebagai anak keturunan Adam. Tempat kesalahan dan dosa untuk kemudian memupuk dan menghiasi diri dengan sifat sabar dan hilm kedewasaan di saat bergaul dengan mereka. Mengingatkan, meluruskan yang salah, dan membantunya untuk kembali kepada kebenaran. Dan jika dia telah kembali ke jalan yang benar, dan telah bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya melalui tangan engkau, melalui kebagusan engkau, melalui kebaikan engkau, melalui nasihat engkau, dia kembali meninggalkan kesalahan-kesalahannya, maka sungguh termasuk dalam kesalahan besar. Dan termasuk dalam kezaliman engkau kepada saudara, jika menjadikan kesalahan-kesalahan yang telah dia tinggalkan dan bertaubat darinya menjadi alat bukti tambahan di suatu hari jika dia terjatuh lagi dalam kesalahan. Tentu ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena dalam agama dan pengajaran manhaj ini, orang yang bertaubat dari dosa dan kesalahan seperti orang yang tidak memiliki dosa. Masyrul muslimin dan muslimat rahimakumullah, disinilah seringnya setan kecewa di saat menjatuhkan seseorang ke dalam dosa. Menganggap kalau dia telah menghancurkannya dengan menjatuhkan dia ke dalam dosa tersebut. Ternyata dia kembali bertaubat. Dia kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kondisi setelah dia berdosa dan bertaubat lebih baik dibanding sebelum dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Merugi setan di dalam menjatuhkan dia ke dalam dosa dan kemaksiatan. Dia menganggap kalau orang yang telah dijatuhkan ini akan menjadi hancur lebur, dina serendah-rendahnya, dina. Ternyata dia kembali bertaubat. Dan kondisi dia setelah melakukan dosa dan bertaubat lebih baik daripada sebelum dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mereka yang berjalan di atas manhaj salaf ini adalah memuliakan siapapun yang berjalan di atas al-haq. Terlebih dia adalah alim min ulama as-sunnah. Syekh dari masyayikh as-sunnah. Atau sebagai da'i dari du'a-du'a as-sunnah. Mereka memuliakannya. Mereka menghormatinya, namun tidak dengan bertaassub, tidak dengan berfanatik, tidak dengan bertaklid padanya. Mereka memposisikan ucapan alim masyayikh para duat ilallah itu sebagai ucapan manusia yang berdiri dalam batasan yukhad wa yutrak. Ucapannya diterima, diambil di saat mencocoki kebenaran. Dan wa yutrak dan ditinggalkan di saat ucapannya itu tidak sesuai dengan kebenaran. Ma'asyiral muslimin, karena penyakit ta'assub dan taklid buta itu telah menjadi sebab terjadinya perpecahan di dalam agama. Adanya pembelaan terhadap kesalahan-kesalahan dan adanya penolakan terhadap kebenaran, bahkan menjadi penyebab terjatuhnya dalam sikap mengkultuskan individu orang, bahkan menjadi penyebab dengan ta'assub dan taklid itu, dia berbuat zalim kepada lawan. Tentu ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, penyakit ta'assub dan taklid itu harus kita buang jauh-jauh. Manhaj salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in tidak mendidik kita untuk memiliki sifat ta'assub kepada individu orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka yang berjalan di atas manhaj salaf adalah orang yang tidak mengenal basa-basi dalam beragama. Yang salah, mereka katakan salah siapapun dia, dan yang benar mereka katakan benar bagaimanapun kedudukannya. Karena kebenaran itu dalam pandangan mereka adalah barang hilang yang mereka miliki, sehingga dimanapun mereka menemukannya, dia yang paling berhak untuk mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah pengajaran, inilah pendidikan manhaj salaf, benar-benar manhaj yang maksum, mendidik kita untuk berpegang di atas prinsip-prinsip agama, menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah. Maka di saat al-qalbu bersatu di atas manhaj salaf, bersatu dalam pemahaman serta berbaris dalam satu saf, ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla di atas manhaj salaf ini, dan itulah gambaran keindahan hidup di atas manhaj salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Namun sebaliknya, berpalingnya hati, saling tabaghut, saling marah memarahi, saling hasad menghasadi, saling tadaburul qulub, beloknya, bertolak belakangnya qulub, hati, maka ini adalah musibah. Maka ini adalah azab di dalam hidup, barakallahu fikum. Karena tidak dipungkiri, dan tidak ada orang yang akan memungkirinya, seseorang tidak akan bisa hidup seorang diri. Kalau mungkin karena hasadnya, lalu muncul sifat angku dan sombong, seolah-olah dia mampu berjalan sendiri, mampu berbuat sendiri, karena mungkin dengan alasan saya terlahir sendiri, saya mati sendiri, saya mau menghadap Allah sendiri, muncul keangkuhan dan kesombongannya. Ketahuilah wahai saudaraku, Anda akan menjadi kuat bersama saudara Anda. Engkau membutuhkan saudara engkau. Itulah ikatan sunnatullah azza wa jalla. Allah azza wa jalla mengikat dengan ketentuan hidupnya, ketentuan hidup yang diletakkan oleh Allah azza wa jalla, satu dengan yang lain dalam satu ikatan saling membutuhkan. Dan sulit sekali lagi untuk bisa berjalan seorang diri. Contoh kasus Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di saat akan membawa amanat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, pertama kali yang beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah teman yang akan menyertainya dan yang akan membantunya dalam menjalankan tugas besar tersebut. Inilah yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Seseorang yang akan menemaninya di dalam membawa amanat besar Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, sanasyuddu adudaka bi akika. Kata Allah Azza wa Jalla, kami akan menguatkan lenganmu dengan saudaramu. Kasus-kasus hidup yang beragam sesungguhnya membutuhkan kekuatan lengan dan betis untuk memikulnya. Artinya, membutuhkan ilmu dan amal jama'i. Dan sungguh seseorang akan bisa kuat dengan saudaranya dalam menghadapi kondisi-kondisi hidup dengan beragam-ragam ujian, jikalau hati dalam kondisi menyatu, pikiran sejalan, pemahaman bertemu, badan dalam satu saf, tentu kekuatan akan terlihat, keindahan kebersamaan akan terwujud. Akhirnya, problem-problem hidup menjadi ringan atau berakhir. Ketahuilah semua ini benar-benar merupakan sebuah nikmat dan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menukilkan firman Allah Azza wa Jalla dan menutupnya dengan ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa bersatunya hati dalam menjalankan sebuah tugas hidup, menyatunya pikiran, satu pemahaman, dan bersoknya jasad kita, benar-benar sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hal ini di dalam surat Al-Anfal ayat 62-63. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwal ladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan jika mereka ingin menipu dayamu, maka cukuplah bagi engkau Allah Azza wa Jalla, wahai Rasul Allah. Dialah Allah yang telah menolongmu dengan pertolongannya dan telah menolongmu melalui tangan kaum mukminin. Wa allafa baina qulubihim. Dan dia Allah telah menjinakkan di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, wahai Rasul Allah, jika engkau menginfakkan segala apa yang ada di bumi semuanya, ma'allafta baina qulubihi, engkau tidak akan mampu untuk mempertemukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang akan menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya dia adalah Zat yang maha agung dan maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Kata beliau, fandur kaifa bayyana ta'ala ta'yidahu li rasulihi bi amray. Periksalah, lihatlah, dalamilah, kajilah olehmu bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang bantuan dan pertolongannya kepada Rasulnya dengan dua perkara. Pertama, An-Nasrus Samawi alladhi yuthabbitu Allahu bihi qulubal mu'minin wa yulqi ar-ra'ba wal fashala fi qulubil kafirin. Yang pertama, pertolongan dari langit, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu dengan Allah mengokohkan hati-hati kaum mukminin dan mencempakkan, menanamkan rasa takut dan kegagalan pada hati-hati orang kafir. Satu dari bentuk dua pertolongan Allah Azza wa Jalla. Pertolongan yang kedua, dalam kondisi berperang, dalam kondisi bertempur, dalam kondisi dan situasi yang mengerikan dan menakutkan, Allah Azza wa Jalla mengingatkan dengan pertolongannya yang kedua, yaitu nasruhu bijam'ihi liqulubil mu'minin. Bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla menyatukan hatinya orang-orang yang beriman. Dan Allah Azza wa Jalla fahawa jama'aha, mengikat hati-hati kaum mukminin dengan talinya yang kokoh. Sehingga tujuan-tujuan mereka, keinginan-keinginan mereka untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat menyeluruh dan menolak berbagai macam bentuk malabahaya yang bersifat umum atau bersifat khusus, di saat menyatunya hati-hati hamba tersebut. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa menyatunya hati kita dengan saudara kita, berbarisnya kita dalam satu saf, bertemunya pikiran-pikiran kita, pemahaman-pemahaman kita bersama saudara kita, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa murahnya harga kehormatan seseorang. Betapa rendahnya nilai darah dan harta seseorang di saat ulfah persaudaraan dan persatuan itu sudah tidak lagi menghiasi hidup. Akan terjadi kesenjangan, akan terjadi tikam menikam, akan terjadi saling menjatuhkan, akan terjadi saling menggugat, saling mencela, saling su'udzan, saling memangsa, saling bertajassus, mengumbar aib-aib dan kekurangan. Sungguh kehidupan akan berbau tidak sedap dan berada dalam ambang kerusakan dan keruntuhan. Saya tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sebuah nasihat emas dari Al-Imam Al-Jarrah di masa kita sekarang ini. Dalam rangkuman wasiat-wasiat beliau, ada wasiat yang sangat penting dan terkait dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Beliau mengatakan, Hafizahullahu ta'ala, usikum bitta'akhi. Aku wasiatkan kalian untuk saling bersaudara di jalan Allah. Saling cinta mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan nikmat yang paling besar. Min a'zami ni'amillahi tabaraka wa ta'ala alaikum. Bersaudara di jalan Allah. Saling cinta mencintai karena Allah. Ini merupakan nikmat Allah. Dari nikmat Allah yang besar atas kalian. Demi Allah, kata beliau, kalau unsur ini terwujud di tengah-tengah kaum mukminin, persaudaraan yang kuat dan kokoh, lakanu aqwa ummatin, mereka akan menjadi umat yang paling kuat. وَمَا فَتَحَ اللَّهُ الْفُتُوحَ عَلَى أَيْدِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَّا حِينَمَا كَانُوا عَلَى غَايَةٍ مِنَ التَّقْوَى وَالْإِخْلَاصِ وَكَانُوا عَلَى غَايَةِ الْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ وَالتَّمَاسُكِ فِي مَا بَيْنَهُمْ وَفَتَحَ اللَّهُ بِهِمُ الدُّنْيَا وَمَلَأُ الدُّنْيَا عِلْمًا وَدِينًا وَأَخْلَاقًا وَعَدْلًا Ridwanullah alaihim ajma'in. Kata beliau, tiadalah Allah memberikan kemenangan. Demi kemenangan melalui tangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali kemenangan-kemenangan itu diraih di saat mereka berada dalam puncak ketakwaan kepada Allah. Di saat mereka berada dalam puncak keikhlasan kepada Allah. Di saat mereka berada dalam puncak cinta karena Allah. Saling bahu-membahu. Saling topang-menopang di antara mereka. Allahu Azza wa Jalla membuka dunia ini dengan mereka. Allahu Azza wa Jalla melalui mereka memenuhi dunia ini ilmu, memenuhi dunia ini agama, memenuhi dunia ini dengan akhlak dan keadilan ridwanullah alaihim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wasiat yang sangat agung dan mulia ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita harus belajar. Kita harus belajar di dalam hidup. Untuk menjadikan saudara kita, seorang muslim menjadi saudara kita, kita cintai karena Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau dia adalah satu jalan bersama kita. Sama-sama mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjalan di atas manhaj salaf tersebut. Maka dia adalah saudara engkau. Yang kau harus bela di saat dia disakiti. Engkau harus tampil membelanya di saat dia dizalimi. Dan juga engkau membantu dia di saat dia melakukan kezaliman. Dengan mencegah dia dari perbuatan zalim tersebut. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Aduhai, betapa indah saling cinta mencintai karena Allah. Bersaudara di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita tidak bisa lakukan sendirian akan menjadi ringan di saat kita pikul-pikul beramai-ramai dan bersama-sama. Barisan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in telah membuka dunia ini dengan bantuan dari Allah. Telah memenuhi dunia ini ilmu, akhlak dan keadilan. Karena mereka berada dalam puncak rasa takut kepada Allah. Mereka berada dalam puncak keikhlasan. Dan mereka berada dalam puncak saling cinta mencintai. Karena Allah Azza wa Jalla saling bahu-membahu, saling topang-menopang di antara mereka. Barakallahu fikum. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Dengan nikmat yang besar ini, setelah nikmat al-iman, nikmat bersatunya mereka, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian beliau menceritakan sebuah kondisi yang memilukan. Hadihi ruhul ukhuwah. Ruh ukhuwah ini. Mahabbah cinta yang murni dan bersih ini. Aku melihat di tengah-tengah kaum muslimin sudah pudar. Bahkan sudah pudar terhadap orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah dan hadis, yang menisbatkan diri kepada manhaj ini, kata beliau, ara dha'fan wadihan fihi. Aku melihat adanya kelemahan yang nyata di tengah-tengah mereka. dan aku memandang dan melihat annahum la yahtammuna bihadzal amr biqadri ma yasihiku minal ihtimam, mereka tidak memberikan perhatian yang besar dan dalam yang butuh perhatian. Maka beliau menjelaskan permasalahan cinta karena Allah, kebaikan saling bertawasul di atas kebaikan, ingat mengingatkan, menyambung hubungan dengan saudara, ini adalah asas perkara besar. Lalu bagaimana dianggap enteng dan remeh oleh orang-orang yang paling terbaik dan paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana hal ini tidak dianggap besar oleh orang yang paling baik dan paling dekat dengan Allah azza wa jalla? Yang beliau maksudkan tentunya orang yang Allah telah berikan taufik dan hidayah untuk berjalan di atas manhaj salaf, ternyata lemah dalam hal bersaudara dan menganggap saudaranya adalah dirinya sendiri. Inilah yang beliau saksikan dan ini yang beliau jumpai di dalam hidup. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, melalui majlis ini dan melalui media sosial ini, saya mengajak saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun mereka berada, mari kita melatih diri untuk kemudian menganggap saudara kita adalah diri kita sendiri. Karena kalau ini yang ada pada diri kita, tersakitinya dia adalah tersakitinya diri kita. Dihormati dan dimuliakannya dia adalah sebuah keberuntungan buat diri kita sendiri. Terus demikian. Dan ini tentu butuh latihan. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menganugerahkan kepada kita barakallahu fikum bantuannya untuk istiqamah di atas manhaj ini. Dan betapa agung penanaman-penanaman manhaj ini dalam prinsip beragama, dan kita dituntut untuk menjalankannya. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla bantuan dan pertolongannya selalu dimanapun kita berada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, terlebih khusus bagi saudaraku ahlus sunnati wal jamaah yang ada di Muara Bada. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi mereka dari segala yang kita tidak sukai dan menyatukan langkah mereka untuk memikul amanat da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan sebelum saya menutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksana dan terwujudnya daurah singkat ini. Barakallahu fikum. Tidak ada kata dan kalimat yang patut dan pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan imbalan dan balasan lebih besar dari apa yang mereka korbankan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesalahan adalah datang dari diri dan syaitan. Kebenaran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.